menandatangani sebuah janji. Terbayang selalu setiap dalam mimpi, ku cinta selalu hingga sampai mati. Sumpah mati, sumpah-sumpah mati, ku benar-benar ku cinta mati. Sumpah mati, sumpah-sumpah mati, kau sungguh-sungguh takkan terganti. Selalu hingga sampai mati.